tunggu, ku tunggu lagi. Kapan kita harus berjumpa? Ku tunggu lagi. Di mana kita harus berjumpa? Aku rindu. Lama kita telah berpisah. Ku di sini, kau di sana. Jauh di mata, dekat di hati. Masihkah kau setia padaku? Yang ku harapkan bahagia berdua. Hari demi hari aku menanti untukmu. Ku tunggu. Jauh di mata.